Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyarul ikhwa rahimakumullah, kita telah memasuki pada penutupan dari kitab Ta'zimus Sunnah yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Qayyum As-Sahiba As-Suhaibani. Sebutkan di sini di akhir-akhir dari khatimah penutupan. Waqad qala Muhammad taib qala Abu Hafsin Umaru ibnu Maslama Al-Haddad man lam yazin af'alahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi was sunnati wa lam yattahim khatirahu fala ta'uddahu fi diwanir rijal. Berkata Wahabas Umar ibn Maslama Al-Haddad, para siapa yang tidak menimbang perbuatannya, tidak menimbang keadaannya di setiap waktu dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak menuduh apa yang ada pada benaknya dari pendapat-pendapat, maka janganlah Anda memasukkan dia pada tokoh-tokoh atau pada catatan para tokoh. Seorang yang dia ingin lepas dari aturan syariat, pokoknya dia punya prinsip, terserah apa yang saya lakukan, terserah apa yang saya inginkan, terserah apa yang saya pendapatkan, ya, terserah apa pendapat saya. Orang kayak gini, sepintar apapun, sebesar apapun, jangan dimasukkan pada ya catatan para tokoh. Ini orang rendah, orang yang hina, orang yang ya tidak ada kemuliaan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ja'ala dhillu atau dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan ya bagi orang yang menyelisihi perintahku. Aw kama qala alaihi assalatu wassalam. Qad qala Muhammad ibn Abdullah. Qad qala Muhammad ibn Abdul Wahhab fi risalatihi Nawaqid al-Islam, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa law 'amila bihi kafara. Berkata Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, pada kitab beliau yang kecil, kecil bentuknya, tapi sangat besar, ya, faedahnya, sedikit lembaran-lembarannya, tetapi sangat, ya, banyak faedahnya, itu kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Beliau menyebutkan di antara pembatal keislaman, orang yang membenci, orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkan perbuatan tersebut, dia telah kafir. Apa ya? Misalnya seorang ya, misalnya membenci kasih makan pakai tangan kanan. Terserah saya makan pakai tangan apa. Allah cipta tangan ada dua, kenapa harus pakai tangan kanan? Walaupun dia mungkin makan pakai tangan kanan, nanti kalau dia membenci apa yang datang dari Ar-Rasul, bahaya. Lalu bagaimana orang yang mengatakan misalnya, apa iyalah setan itu makan pakai tangan kiri? Allah cipta kita itu punya dua tangan. Ya, apa fungsi tangan kiri kalau seperti itu? Alhamdulillah, sesungguhnya Zat yang mencipta kita memiliki dua tangan. Dia pula yang memerintahkan melalui lisan Rasulnya agar kita tidak makan atau minum sesuai dengan tangan kanan. Sesungguhnya Zat yang mencipta kita memiliki tangan kanan dan kiri. Dia pula yang melarang kita melalui lisan Rasulnya untuk makan dan minum dengan tangan kiri karena itu menyerupai syaitan. Wa man istazaa bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw sawa billah aw iqabihi kafara. Demikian pula barang siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari pahala Allah atau dari siksa Allah, maka dia kufur. Contoh, ya orang yang memperolok-olok misalnya syariat jenggot misalnya. Apa itu jenggot? Orang jenggot kayak kambing. Orang ya kalau dia panjang jenggotnya itu orang yang tolol. Na'udzubillah. Ya. Allah sawabullah atau seorang memperolok-olok pahala dari Allah. Katanya jamaah itu pahalanya 27 derajat. Apa itu jamaah? Mendingan orang apa namanya mancing dapat ikan. Jamaah pahala apa sih? Ya. Pahala itu kamu hanya ditipu oleh Muhammad. Gak ada itu pahala, gak ada itu surga, gak ada itu neraka. Surga dan neraka itu gak ada, kata mereka. Na'udzubillah. Ibarat para rasul, kata mereka. Na'udzubillah. Itu kayak seorang ibu ketika anaknya nangis, seorang ibu terkadang ketika menenangkan anaknya itu menakut-takuti anaknya dengan sesuatu yang anaknya jadi diam, atau menjanjikan sesuatu yang anaknya jadi diam. Asal kamu menangis terus, itu di luar rumah ada macan, itu sudah mau nyaplok, akhirnya diam. Padahal tidak ada macan. Kalau kamu diam, nanti ibu akan belikan bakso. Ya. Diam, saya itu nggak diberikan. Ini ya tidak sedikit dari ya orang tua seperti ini. Tapi kalau Ar-Rasul, para Rasul dan para Nabi, mereka diutus oleh Allah bukan untuk main-main. Ya. Mereka diutus oleh Allah satu hal yang penting yang mulia. Kok menyamakan para rasul dengan para ibu-ibu ketika ya menenangkan anaknya? Kata mereka ibarat para rasul itu kayak para ibu. Umatnya dilarang dari maksiat, ya umatnya diperintahkan kepada kebaikan, bukan karena ada surga atau neraka, kata mereka. Enggak ada itu surga, enggak ada neraka. Orang kayak gini kafir. Kafir. Karena mengingkari adanya al-jannah wan nar, ya, tidak bersaing dengan ayat surga dan neraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai rasul, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya, kalian memperolok-olok? Jangan kalian beralasan, jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kalau orang kafir, ya, dia mencela, mengolok-olok, ya Islam, mengolok-olok Allah dan rasulnya, dia semakin kafir dan adabnya ya dilipatkan. Kalau yang berolok-olok itu ternyata mengaku muslim, maka dengan memperolok-olok tersebut dia telah kafir. Hati-hati. Yang namanya seorang yang mengucapkan syahadat, bisa jadi syahadat itu sudah batal. Ya, dalam keadaan dia tidak merasa. Kenapa? Karena ternyata dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman, yang diantaranya adalah memperolok-olok ya syariat Allah. Memperolok-olok ya sesuatu yang ya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad bin Abdullah. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Ajma'a ulama'u ala kufri man fa'ala syai'an min dhalik. Wa man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulih aw bi dinihi kafar walau hazilan. Lam yaqsud haqiqatal istihza' ijma'an. Ulama telah sepakat tentang kafirnya orang yang melakukan sesuatu dari bentuk olokan-olokan tersebut. Orang yang memperolok-olok Allah, misalnya apa? Banyak misalnya, apa ini Allah adil, ya? Apa ini Allah, ya? Dari tadi enggak turunkan hujan. Giliran sudah jemur 10 karung padi baru turun hujan. Apa-apaan ini Allah? Ini naudzubillah. Mungkin ada ya orang yang apa? Seperti itu. Ya. Atau dia memperolok-olok kitabullah. Misalnya menginjak-injak Al-Quran. Al-Quran makhluk kok. Diinjak-injak, naudzubillah. Sehingga pernah ada kejadian seperti itu, ada orang menginjak-injak Al-Quran atau mengatakan Al-Quran boleh diinjak-injak. Kemudian ya orang tadi, seorang dosen, diinjak-injak oleh mahasiswanya sendiri dengan alasan, kamu kan mengatakan Al-Quran itu makhluk boleh diinjak, kamu juga makhluk tak injak oleh saya. Terbungkam itu orang yang kafir, terbungkam itu orang yang apa namanya jahat. Na'udzubillah. Al-Quran kitabullah bukan makhluk. Allah bi rasuli atau memperolok-olok rasulnya. Banyak untuk melok-olokkan na'udzubillah orang kafir. Ya. Misalnya na'udzubillah mereka yang membuat karikatur ya Nabi. Nabi pakai sorban, di tangannya ada bom. Kafir ada. Ada rajulun kafir yang seperti ini. Ya. Atau seorang yang mengatakan Muhammad itu orangnya gila perempuan, gila seks, ya. Masa nikah dengan sekian perempuan? Na'udzubillah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gila perempuan, gila seks, Rasul itu nikah dengan para janda tua yang anaknya banyak. Yang ada kata Rasul itu hanya memuaskan nafsu saja. Rasul akan pilih para gadis yang masih muda. Banyak. Tidak sedikit. Ya, ternyata istri beliau gadis cuma satu, yaitu Aisyah. Selebihnya para janda. Bahkan sebagian janda yang sudah tua, punya anak lagi. Tuduhan-tuduhan. Ya orang-orang jahat seperti itu harus dihadap. Nah, mereka ingin mencoreng, ya, Islam dengan mencoreng yang membawanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abidini atau memperolok-olok agama Rasul. Kafara, orang tadi telah kafir. Walau hasilan, walaupun dia hanya bersanda. Ini hanya canda kok. Ini bukan perkara yang Anda boleh canda padanya. Ya. Ini bukan perkara yang seorang boleh canda padanya. Misalnya kalau ada orang misalnya canda, saya membunuh orang lah canda. Kemudian orang itu mati. Apa dia ada pernah? Saya nggak niat bunuh, kok saya canda. Coba tak nyoba orang ini tak tusuk ya dadanya dengan parang, mati enggak, saya cuma canda, ternyata mati. Apa kemudian ketika dibawa dia ada menahakim, saya enggak serius kok, saya cuma canda, enggak diterima ya gitu. Enggak ada bercanda dalam perkara ini. Walam yaqsud haqiqatal istihza, walaupun dia tidak meniatkan istihza, tidak meniatkan memperolok-olok. Tapi kalau kenyataan seperti itu, Anda mau niat atau tidak, kenyataannya memperolok-olok ayat-ayat Allah, kafir. Ayuhad du'at wahai para da'i, innal amra khatirun jiddu khatir, sesungguhnya permasalahan memperolok-olok agama ini perkara yang bahaya, sangat-sangat bahaya. Fa'innakum laqarantum baina maqalahu dhalika rajul yuwaswati tabuk waladi bisababi nazrat yadil yadil ayah wabainama yakulu ba'dul mundasibina lidda'watil yawm ala wajadtum anna qawlaha ulai a'adham asyad min qawli ulaik fallahul musta'an. Coba kalau Anda bandingkan ya antara ucapan orang yang ayat tadi kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tasasi'un, itu seorang munafik atau seorang yang ya bergabung dengan orang-orang munafik, dengan ucapan sebagian orang yang mengaku da'i di zaman sekarang. Saya tidak akan dapatkan ucapan orang-orang yang kayak gini lebih besar, lebih dahsyat daripada ucapan orang yang dengan sebab ucapan orang tadi, ayat tadi turun. Karena sekarang sudah terang-terangan ya, orang mencela syariat Rasul. Ya kalau yang mencela itu orang kafir, ya sebaik apapun kita, mereka mencari-cari kejelekan kita. Jadi kalau dia mengaku muslim, kemudian dia membenci Rasul Islam, mengaku dirinya muslim, ternyata dia memperolok-olok ajaran Ar-Rasul, dipertanyakan keislamannya. Ya, dipertanyakan keislamannya. Bukankah dia bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa konsekuensi tuntutan di saat seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar wa istinabu ma amana anhu wa zajar ya wa tasdiquhu fi ma akhbar wa an la yu'badu Allah illa bima syara. Apa yang Rasulullah perintahkan kita lakukan, apa yang Rasulullah larang kita jauhi, apa yang Rasul perintahkan kita percayai dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an. Qala Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah, fallaha Allah ikhwani, ihdaru mujalasata man qad asabatul fitnah fazaa qalbu wa asyat basiratu wastahkamat lil batil nusratu فهو يخبط في أشواء ويعشو في ذمة أيصيبكم ما أصابهم. Berhati-hati, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Hati-hati, hati-hati kalian dari bermajlis duduk-duduk dengan orang yang tertimpa oleh fitnah. Hati-hati nimba ilmu dari orang yang hatinya melenceng, pemahamannya menyimpang dari agamanya, yang dimaksud kita di sini ini orang yang ya pemahaman agamanya melenceng dari kebenaran. Hati-hati kamu dudukkan orang kayak gini. Fasara qalbu, karena hatinya sudah tertimpa oleh fitnah, maka hatinya pun akhirnya berpaling. Yang usah lurus kemudian bengkok, yang harusnya apa namanya menghadap kemudian dia melengos berpaling. Wahsyat basiratu, dan basirah penglihatan mata hatinya pun menjadi ya gelap. Wastahkamatil batinu suratu, dan pembelaannya kepada kebatilan semakin istahkamat kuat dan menjadi-jadi. Orang yang dia itu tertimpa dengan pemahaman yang menyimpang, itu membela kebatilannya mati-matian, mengorbankan harta, tenaga, wa ila akhirih, habis bisa dikorban mati-matian mereka mengorbankannya. Fa huwa yakhbidu fi ashwa wa yashbi dhulma. Orang tadi ibarat orangnya sepoyongan ya dalam ya aswa, sesuatu yang enggak jelas jalannya, sudah enggak jelas, sesuai sepoyongan jalan di jalan yang enggak terang. Wa yashbi dhulma, dan hidup atau berada dalam kegelapan. Hati-hati kalian dari duduk bersama mereka, karena khawatir ya akan menimpa kalian seperti apa yang menimpa mereka. Kemudian ditutup risalah ini yang masih dengar dari nasihat Al-Imam Ibnu Battah, fafza'u ila maulakum al-karim fima amarukum bihi min da'wadihi wa hatukum alaihi min mas'aladihi faqulu rabbana la tusigh qulubana Baba idha hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bergegaslah kalian menuju penolong kalian yang mulia, yaitu Allah SWT. Bergegaslah kalian untuk menjalankan apa yang kalian diperintahkan melakukannya, yaitu kalian berdoa memohon kepada Allah. Penting, doa itu senjata seorang mukmin. Seorang jangan mengandalkan kekuatan ilmu dan amalnya. Kalau enggak ada taufik dari Allah, orang sudah tidak bisa berbuat apapun. Sehingga di saat fitnah menebar, pemahaman yang menyimpang itu menebar, di samping kita menelusuri sabiri salat, jalannya salam umat ini, jangan lupa. Demikian pula kita menghindar dari bermaji dengan mereka, jangan lupa dari kita memohon. Kita lemah dari segala sisinya. Kita lemah sebelum kita ada. Kita lemah setelah kita ada. Dan kita lemah setelah kita tidak ada. Yang maha kuat adalah Allah SWT. Fakulu ucapkan oleh kalian doa. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Allah, anugerahkanlah rahmat kasih sayangmu, kasih sayang dari sisimu. Rabbana la tusigh qulubana, ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk pada kami. Dan berilah kami kasih sayang dari sisimu. Sesungguhnya engkau lah zat yang maha pemberi. Innaka anta al-wahhab. Katabal Abdul Fakir ilallahi ta'ala Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir as-Suhaibani Makan al-Fara minhu Laylat al-Sulasa al-Hadi Ashar min Syahri Dzulhijjah Sarata 1413 bil Madinah al-Hijriyah bil Madinah an-Nabawiyah. Kitab ini ditulis oleh hamba yang fakir yang senubutkan oleh Allah Ta'ala Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir as-Suhaibani, dan selesai dari penyusunan kitab ini pada hari Selasa 11 Dzulhijjah 1413 di Madinah Nabawiyah. Berarti kurang lebih kitab ini ditulis 25 tahun yang lalu. Antum tambah 25 tambah 13. Yes. Berapa? 30. Hah? 8 sekarang 1430. 2008. Kurang lebih kitab ini ditulis ya 25 tahun lalu, dan kitab ini sudah lama ya dibaca oleh asatidz, juga sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, seperti itu salah umat ini dalam menjaga sunnah, menjaga agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang yang merendahkannya, dari orang yang meremehkannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian sikapnya para salaf umat ini, tegasnya para generasi umat ini yang salih terhadap orang yang menyimpang, entah seperti apa jadinya. Bisa jadi kita gak ngerti mana jalannya hak dari al-batil. Bisa jadi ya kalau mereka tidak gigi dalam mempertahankannya dan mengingatkan umat dari bahaya menyimpang dari ajaran Rasul, tak seperti apa. Sehingga alhamdulillah para ulama kita dari waktu ke waktu ya terus mereka melakukan pembelaan terhadap agama ini, dan bahkan membela sunnah Nabi dari tangan-tangan yang akan mengotorinya jauh lebih mulia daripada memerangi orang-orang kafir. Ini indahnya wajah Islam dicoreng. Ya. Indahnya wajah Islam dicoreng, kita bersihkan. Ini jauh lebih mulia daripada kita berperang dengan orang-orang kafir. Ya, karena ya ini jelas-jelas ya sesuatu yang kalau sudah dikotori ya keindahan Islam, maka orang yang masuk Islam bisa murtad, yang kafir enggan masuk Islam. Ya. Yang sudah muslim mungkin murtad, yang kafir enggan masuk Islam. Oleh karena itu, membersihkan jalan Islam dari hal-hal yang mengotorinya, satu yang wajib, ya satu hal yang mulia. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu biswab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.